hujan masih tersembunyi. Sungai makin kurus, lelah seharian berjalan, tetaplah tersenyum memandangi bintang, memetik ranting di pinggir jalan. Teruslah tertawa ditemani angin kering. Dikelilingi debu dan daun, dikelilingi debu dan daun. Dikelilingi debu dan daun.